Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam bab al-muraqabah. Al-muraqabah, meroja sebentar. Makna al-muraqabah agar kita tidak terlupakan karena waktu yang lama kita enggak berjumpa. Kita kembali, al-muraqabah adalah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, kesadaran kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang kita perbuat, entah itu dalam ucapan atau perbuatan ataupun i'tiqad, apa yang ada di kalbu kita. Allah mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Keyakinan kita bahwa Allah selalu mengawasi kita, mengetahui kita, apa yang kita perbuat, itulah yang makna al-muraqabah. Ayat yang belum kita bahas adalah ayat surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Dan juga ayat yang terakhir, yaitu ayat ayat Allah SWT tentang ya'lamu kha'inil a'yun wa ma tukhfi sudur. Dua ayat ini yang belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka mari kita mulai saja. Ayat yang pertama, Allah katakan, inna rabbaka labil mirqad. Sesungguhnya Allah betul-betul mengawasi. Al-mirqad, kata Ibnu Abbas, yasma' wa yara, mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat kita, mendengar kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, lalu Allah mengetahui itu. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah Tuhanmu selalu mengawasimu. Kalau kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya adalah penutup dari ayat-ayat yang berbicara tentang balasan orang-orang yang melampaui batas. Yaitu, pertama Allah SWT berbicara tentang kaum 'Ad. Irama dzatil 'imad allati lam yuhlak mithlaha fil bilad. Yang pertama Allah berbicara tentang 'Ad, kaum 'Ad. Dari Iram. Iram. Ia adalah, bisa dikatakan adalah kabilah Iram atau negeri Iram. Zatil Imad. Yang mempunyai gedung-gedung pencakar langit. Yang tiangnya sangat tinggi. Lam yuhlak mitluha fil bilad. Yang belum pernah dibuat seperti itu sebelumnya. Yang berikutnya Samud. Wa Samud alladzi jabu sahra bil wad. Yang berikutnya adalah Samud. Samud. Yang mereka membuat rumah dari gunung-gunung batu. Dia pahat dijadikan rumah. Yang ketiga, wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki autad. Al-autad. Kata Ibnu Abbas, al-autad adalah junud. Al-yahudduna lahu amrahu. Kata Ibnu Abbas, al-autad adalah para tentara yang dimiliki oleh Fir'aun. Yang banyak, yang kuat. Sehingga dengan tentara itu, Fir'aun menjalankan perintah-perintahnya. Merasa kuat. Sementara Mujahid, Imam Mujahid, mengatakan al-autad adalah tiang-tiang yang buat mengikat manusia. Kana yu'tad bil-autad. Ada tiang-tiang yang di sana buat mengikat orang. Walhasil, tiga kaum ini, mulai kaum Ad, Samud, dan Fir'aun, mereka melampaui batas. Maka ketika mereka melampaui batas, tarau fil bilad, mereka berbuat fasad, fa'ak taru bihal fasad, maka apa yang terjadi? Fastabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirqad. Maka Allah katakan di situ, inna rabbaka labil mirqad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi, tidak tidur, tidak lengah, tidak lalai. Kapanpun seseorang berbuat, maka Allah tahu dan Allah mengawasinya. Allah tahu persis dan Allah mengawasinya dan Allah akan membalas. Fabayyana azza wa jalla annahu bil mirsad likulli taghiyah wa anna kulli taghiyah fa inna Allah yaksam dhahrahu wa yabidahu wa la yabqa lahu baqiyah. Maka Allah menerangkan bahwa Allah labil mirsad. Allah akan mengawasi semua orang-orang yang melampaui batas atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah akan menghancurkan mereka dan tidak ada satupun yang tinggal padanya yang berkuasa. Fa'ad irama zatil imad. Syekh mengatakan Ad, kaum Ad yang ada di kota Iram atau dari suku Iram, karena Ad yang awal mereka adalah Ad bin Iram bin Aus bin Salim bin Nuh. Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala, kaum yang Allah kirimkan kepada mereka Nabi atau Rasul Hud. Nabi Hud Allah utus kepada kaum Ad. Maka Ad yang dikatakan punya pancang apa punya gedung-gedung pencakar langit itu, aizat al-buyut al-azimah mabdiyah al-al-amad al-al-amud qawiyah a'atahumullah quwwat asy-syadidah. Baru fil ard, mereka orang-orang yang dikasih kekuatan oleh Allah SWT. Karena kekuatannya dan kecerdasannya, mereka bisa membangun bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibuat di zamannya. Karena kepandaian dan kekuatannya, mereka sombong. Sampai-sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna kuwatan. Siapa di antara kami yang lebih kuat dari kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka, Allah lebih kuat daripadanya. karena mereka menentang Allah, mereka merasa kuat, maka Allah tunjukkan bahwa Allah lebih kuat. Mereka menentang Allah, wa kanu bi ayatina yajhadun. Atas kebesaran-kebesaran Allah, mereka ingkar. Ketika mereka ingkar, merasa sombong, fa'asabahumullah azza wa jal bil qatl syadid. Wa'amsaka sama' ma'aha. Faja'alu yastaqun. Ketika mereka merasa kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan hujannya. Menahan langit dari turun hujan. Sehingga mereka kekeringan. Dan mereka berharap akan turunnya hujan. Mereka menunggu-nunggu hujan itu datang. Maka Allah turunlah, Allah turunkan pada mereka rihun aqim fi shabah yaum min al ayam aqbalat rih. Allah turunkan angin yang kencang di suatu hari, rih yang azim, membawa ar-roman wal adribah, membawa kerikil dan debu-debu. Lah, ketika ada angin yang besar itu, karena mereka sedang berharap-harap datangnya hujan, mereka sangka itu tanda akan turunnya hujan mendung. Padahal itu adalah angin yang sangat kencang membawa debu dan bebatuan. Allah katakan, "Falamma ra'au 'aridan mustaqbilan awdiyatahum qalu hadza 'aridun mumtiruna." Ketika mereka melihat bahwa ada angin yang sedang datang kepada dia, awan, disangkanya awan yang berisi apa? Air yang akan turun sebagai hujan, dia yakin bahwa itu adalah hujan yang akan turun yang diharap-harapkan. Ini adalah hukuman bagi mereka. Disangkanya angin yang datang itu membawa hujan. Harapan tinggi, ternyata itu adalah hukum dari Allah, azab dari Allah. Maka dia akan kecewa lebih besar, ternyata yang datang adalah azab. Bal huwa mastajaltum bihi. Ketika mereka menganggap, menyangka yang datang adalah hujan, sampai mereka mengatakan, qalu hadza aridum mumtiruna. Ini awan yang akan datang membawa hujan untuk kami. Tapi Allah katakan, bal huwa mastajaltum bihi. Ini adalah apa yang kalian tantangkan, yang kalian pinta. Karena mereka pernah meminta kepada Hud, menantang Hud. Kalau betul, tunjukkan, datangkan azab dari Allah. Maka Allah kabulkan permintaan mereka. Allah timpakan hujan, debu dan bebatuan. Rihun fiha azabun alim. Tudammir kulli syai'in ya'mur bi amri rabbiha fa'astahu la yura ila masakinuhum. Angin yang datang adalah azab yang sangat pedih, sangat besar sekali, yang menghancurkan segala sesuatu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Azab datang kepada kaum 'Ad, menghancurkan segala sesuatunya. Angin itu datang bukan satu jam, dua jam, akan tetapi sab'a layali wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Bayangkan azab yang datang kepada kaum 'Ad itu 7 malam 8 hari terus-menerus. Azab yang mengerikan sekali. Sementara mungkin di antara kita yang pernah mendapatkan angin yang kencang, kita sudah ngeri, takut, padahal yang angin itu datang tidak kurang dari 1 menit. Tetapi itu pun sudah mengerikan sekali. Bisa dibayangkan bagaimana ketika Allah azab kaum 'Ad selama 7 malam 8 hari terus menerus. Itu datang angin membawa debu dan bebatuan. Sementara Samud, ada Samud, kaumnya Saleh, kaum Nabi Saleh, yang mereka merasa mempunyai kelebihan karena kuatnya mereka membuat rumah-rumah mereka dari bukit-bukit batu. Bukit-bukit batu, dia pahat, dia jadikan rumah. Maka Ad merasa mempunyai kekuatan. Samud mempunyai merasa kekuatan yang luar biasa. Amma Samud alladhi jabu sahra bil wad hum aidan nafsu syai'in dahum atau wat tughyan. Samud yang Allah beri kelebihan rumah-rumah mereka dari bukit batu yang mereka pahat jadikan rumah, mereka juga telah melakukan melampaui batas. Maka Allah timpakan kepada mereka suara yang menggelegar, bumi yang bergetar, yang setelah itu mereka pun pada mati semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah Fir'aun. Fir'aun yang juga melampaui batas, Allah matikan dengan ditimpakannya air laut kepadanya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa mereka ini tiga-tiganya, mereka ada di atas kekuatan yang besar sekali, dan mereka menjadi tauhid melampaui batas perbuatannya. Maka ketika itu, ketika mereka merasa di atas kekuatannya, Allah impakkan kepada mereka azab. Karena Allah mengawasi, melihat mereka. Kemudian, kalau kita perhatikan lagi, bagaimana Allah hancurkan mereka? Allah hancurkan mereka dengan apa yang mereka bangga-banggakan. Mereka yastakhiruna bihi. Fir'aun merasa kuat dan merasa menguasai lautan atau sungai. Contohnya adalah ucapan Fir'aun, alaysa lil mulka misran hadhihi anharan tajri min tahti afala tubsirun am ana khairu min hadha alladhi huwa muhin. Fir'aun merasa dirinya menguasai air itu, menguasai Mesir dan sungai ini, sungai nahar tajri min tahti, mengalir di bawahku, di bawah istananya dan melewati Mesir. Merasa itu adalah kekuatanku, di bawah kekuasaanku. Maka Allah matikan Fir'aun dengan kekuatan yang dia merasa kuat pada itu dengan air. Rasa laut ada di genggamannya, maka Allah matikan dia dengan air laut. Ad, ketika merasa kekuatan dengan tenaganya, Allah sifatkan dengan angin. Dan sesungguhnya angin adalah lemah-lemahnya. Yang biasa tabiat angin itu lemah. Tetapi ketika itu Allah berikan kekuatan. Samud, yang merasa kuat seperti itu pula, Allah hancurkan dengan getaran bumi dan suara-suara. Al-Muhim, itu semua menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat, Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, dan Allah impakkan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Yang jelas, bahwa Allah mengatakan, Inna Rabbaka Ladil Mirqad, bahwa Allah mengawasi apa yang manusia perbuat. Dan Allah akan membalas atas perbuatan diri. Nah, kita orang-orang yang beriman harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengawasi apa yang kita perbuat. Adanya muraqabah. Sementara ayat yang terakhir, Allah katakan, Ya'lamu kha'inal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah katakan, Allah mengetahui khianatnya mata. Mata kita ini kadang bisa berkhianat. Yang seolah-olah kadang kita menunduk ke bawah, ternyata mata kita bisa berkhianat, mencuri pandangan. Sebagian kita kadang tidak mampu mengekang mata kita, sehingga mata kita berkhianat. Maka, ketika orang tidak melihat kita, curi pandang kita itu, ternyata Allah melihatnya. Ya'lamu yakni Allah Azza wa Jal mengetahui kha'inatul a'yun khianataha, ketika mata mengkhianati, berkhianat, mencuri pandang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu. Ini menunjukkan annal a'yun khiyana, bahwa mata itu punya perbuatan khianat. Walidzalik kalanal insan yanzur ila syai wa la tadun annahu yanzur ilayhi nazran muharraman, walakin Allah azza wa jalla ya'lamu annahu yanzur nazran muharraman. Kadangkala mata kita ini kita berpura-pura tidak melihat sesuatu yang haram, akan tetapi Allah tahu bahwasanya kita sedang, yang kita lihat adalah sesuatu yang haram. Mungkin orang lain tidak melihatnya, apa yang kita perbuat. Nampaknya kita menundukkan pandangan ke bawah ketika ada orang. Tetapi, kadang dengan kecepatan mata, mata itu bisa memandang sesuatu yang haram, orang lain tidak lihat, tetapi Allah menjalankan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selain mata, Allah katakan ya'lamu kha'inal a'yun, juga Allah wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam as-sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan niatan kita, bisikan hati kita, Allah mendengar. Bisa jadi kita ada di sebelah saudara kita, tetapi saudara kita tidak tahu, tidak mendengar apa yang ada di hati kita. Begitu pula kita tidak tahu, tidak mendengar apa yang diucapkan oleh saudara kita yang dalam hatinya. Syekh rahimahullah ta'ala memberikan satu kaidah akan ucapan apa? Wa ma tukhfi as-sudur. Wa ma tukhfi as-sudur. Yaitu Allah memberikan Allah berfirman, Syekh sedang memberikan kepada kita tentang apa itu yang tukhfi as-sudur atau tukhfi as-sudur, yaitu al-qulub. Apa yang di hati kita, Allah tahu. Lah, al-qulub yang itu ada istudur, yang perlu kita tahui, al-qulub alati huwa yakunu fil aql. Alati yakunu biya al-aql. Syekh sedang ingin memberikan faedah kepada kita tentang al-qulub, itu tempatnya akal. Jadi kalau ada orang bertanya, akal itu di mana? Maka akal itu adanya di qalbu. Qalbu adanya di sudur, di dalam dada. Dasarnya ayat afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi itu, mereka punya kalbu yang di dalam kalbu itu mereka berakal dengan menunjukkan akal adanya di kalbu. Lalu di ayat itu pula Allah katakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, bukan butanya mata, akan tetapi yang buta itu qalbu mereka allati fis sudur. Menunjukkan kolbu itu fitudur, sementara kolbu itu tempatnya akal. Sehingga akal di mana? Akal tempatnya kolbu, kolbu itu fitudur. Tidak ada salah adanya akal. Kata Syekh, hadza mas'alah أشكرت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور النظرية مادية لا يرجعون فيها إلى قول تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masalah ini yang sedang jadi masalah di zaman sekarang, perdebatan terjadi tentang akal-akal itu di mana. Akan tetapi mereka tidak berdasarkan dengan Al-Quran atau dengan sunnah nabinya, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal hakikatnya, perkara ini adalah perkara yang wadih. Anal akal fil qalbu. Bahwa akal itu di dalam qalbu. Anal qalbu fis sudur. Dasarnya ayat yang tadi kita baca. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna. Ya'iluna biha. Lalu ayat yang berikutnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, menunjukkan akal itu adanya di qalbu sementara qalbu adanya di sudur. Dengan demikian akal itu bukan di dalam otak. Akal bukan di dalam otak. Syekh menerangkan berikutnya bahwa al-qalbu mahal akal. Qalbu itu tempatnya akal. Akan tetapi wala syakka walakin ad-dimagh mahal tasawwur thumma idza sawwaraha wa jahhazaha ba'atha fiha biha ila al-qalbu. Yang namanya otak itu tempat tergambarnya sesuatu, itu tempatnya di otak. Nah, ketika gambaran itu sudah siap, maka dikirim ke kalbu yang tempatnya di sudur itu tadi. Tsumma al-qalbu ya'mur aw yanha. Kemudian kalbu itulah yang mengeksekusi, memerintah atau melarang. Seolah-olah kata Syekh, faka'ana ad-dimagh sekretaris. Seolah-olah yang namanya otak itu adalah sekretarisnya kalbu, yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kalbu. Nah, kalbu itulah yang menetapkan. Oleh karena itu, ini adalah faedah tambahan dari Syekh tentang kalbu itu tempatnya di sudur. Akal itu tempatnya di kalbu, kalbu itu tempatnya di sudur. Yang menetapkan segala sesuatu perintah atau larangan itu adalah kalbu, sementara akal, sementara otak adalah yang menyiapkan untuk kepentingan akal menetapkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ikhwan fillah jazakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran dari pelajaran ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, Allah mendengar dan Allah mengawasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang hadis tentang Allah mengawasi atau Allah SWT yuraqib al-insan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. طيب جزاك الله خير زين. بارك الله فيك. نعم إن شاء الله kita sampai pada pertemuan akan datang إن شاء الله. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.